Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla mudassatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pelajaran kita dari kitab tauhid, masih pada bab ke-44, yaitu qaulu masyaallah wa syi'ta, ucapan masya Allahu wa syi'ta, ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu. Kita sampai pada fihi masail. Pada bab ini ada masalah-masalah penting. Selanjutnya masalah penting yang ketiga, qauluhu, adalah ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, aja'altani lillahi nidda. Dalam bab ini ada sebuah permasalahan penting dari sabda beliau, ketika beliau bersabda kepada sahabat, aja'altani, apakah engkau menjadikan aku lillahi nidan, untuk Allah sebagai tandingan. Jadi dengan mengatakan masya Allah wa syi'ta, berarti ucapan masya Allah wa syi'ta maknanya menyamakan kehendak Allah Ta'ala dan kehendak Nabi. Maka ini termasuk perbuatan syirik. Sekarang Syekh bertanya, fakaifa biman qala, maka bagaimana dengan seorang yang berkata, maliman aludhu bihi siwaqa wal baitaini ba'dahu. Lalu bagaimana dengan ucapan orang yang mengucapkan kalimat maliman aludhu, siapa yang aku akan berlindung bihi siwaqa kecuali kepada engkau Muhammad, wal baitain ba'dahu, dan dua bait syair setelah bait syair ini. Barakallahu fikum, yakni maksudnya kata Syekh Utsaimin, bagaimana dengan ucapan orang yang mengucapkan bait syair, yakni apa yang diucapkan oleh Syekh Yusiru rahimahullah ila baitaini lil busairi fil burdah. Syekhul Islam mengisyaratkan apa yang disebutkan oleh Busairi di dalam dua bait syairnya, dalam Al-Burdah, Al-Qasidatul Mashhurah, sebuah kasidah bait syair yang terkenal, yakni Busairi menyanjung Nabi, menyanjung-nyanjung Rasulullah SAW di dalam bait syairnya. Ya akramal khalqi man maliman aludu bihi siwak inda hululil hadisil amami. Bait Busairi menyanjung Nabi, ya akramal khalqi, wahai orang yang makhluk yang paling mulia, maksudnya Nabi, ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia, maksudnya Rasul, maliman aludhu bihi, tidak ada bagiku orang yang aku berlindung kepadanya siwaka selain engkau. Ini satu, dia menjadikan Nabi tempat berlindung, tidak ada yang tempat berlindung selain engkau. Inda hululil hadisil amam, ketika terjadi musibah yang merata, Busairi menyanjung Rasulnya dengan menjadikan Rasul sebagai orang yang menjadi tempat berlindung dari musibah-musibah yang merata. Ini tentunya sanjungan yang berbau kekufuran dan kesyirikan. Karena berlindung diri seharusnya kepada Allah, bukan berlindung diri kepada manusia. Ini Syekh mengingatkan bagaimana dengan orang yang menyanjung Nabi setinggi ini. Kalau mengatakan masya Allah wa syi'ta, ini ucapan kufur karena menyamakan Allah dengan Rasul. Lalu bagaimana ketika seorang berlindung diri dari musibah-musibah kepada Rasul? Barakallahu fikum. Bait syair yang kedua, dua bait sesudahnya, ilam takun akhidan yaumal ma'adi yadi afwan wa illa faqul ya zallatal qadami wa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Beliau Busairi menyanjung Nabinya, ilam takun akhida, kalau engkau tidak mengambil di hari kiamat nanti tanganku, afwan, wa illa, kalau tidak, ya zallatal qadami, wahai orang yang terpleset kakinya, celaka. Dia juga menyanjung Nabinya sebagai tempat berlindung untuk menyelamatkan nanti di hari kiamat. Wa min judikat dunya wa dharrataha, maka dengan sebab kedermawananmu wahai Nabi, adanya dunia dan segala kemakmurannya, dan dengan sebab ulumika ilmul lauh wal qalam, disanjung lagi, dengan sebab ilmunya engkau Nabi. Apa ilmunya Nabi? Ilmul lauh wal qalam, ilmu yang ada di dalam lauhul mahfud. Nabi mengetahui perkara sebelum terjadi. Ini adalah sanjungan yang melampaui batas. Ilmunya Nabi, ilmu yang ada di lauh dan kolam yang Allah mencatat takdir. Menyanjung Nabi mengerti segala urusan gaib. Padahal Allah berfirman, kul, katakan wahai Muhammad, lau kuntu a'lamul ghaib, kalau saya ngerti barang gaib, lastaksartu minal khair wa mamansan yasu, akan saya dapatkan harta yang banyak dan tidak akan menimpa kejelekan pada diriku. Lihat, Nabi disuruh untuk mengatakan saya tidak ngerti barang gaib. Tetapi Busairi menyanjung, memuji nabinya sampai pada tingkatan Nabi mengerti segala urusan perkara gaib. Ini termasuk hada ghayatul kufri wal hulu, kata Syekh. Berkata Syekh Utsaimin, hada ghayatul kufri wal hulu, ini puncak perbuatan kufur, puncak melampaui batas memuji Nabi. Falima falam yaj'alillahi syai'a wa nabiyyu, adapun Nabi SAW syarrafahu, syarrafahu Allah muliakan, bikaunihi abdullahi wa rasulih, apa kemuliaan yang Allah berikan kepadanya? Abdullah, hamba Allah, wa rasulih, dan utusan Allah. Lali mujarrad kaunuhu Muhammad bin Abdullah, bukan semata-mata beliau itu Muhammad bin Abdullah, namun Muhammad bin Abdullah ini juga Rasulullah. Ini satu kedudukan kemuliaan yang sangat tinggi, menjadi utusan Allah. Jika tidak boleh menyanjung memuji sampai pada tingkatan seperti yang diucapkan oleh Busairi, sampai pada tingkatan melampaui batas, bahkan ucapan yang sampai pada perbuatan kufur. Na'udzubillah min dalik. Ini Syekh Islam mengingatkan, mengucapkan masya Allah wa syi'ta, ini juga ucapan kesyirikan. Tapi lebih daripada itu, bait syairnya Busairi yang itu masyhur, dibaca oleh para orang-orang yang mencintai bait syair ini. Barakallahu fikum, ini masalah yang ketiga. Ar-Rabi'atu yang keempat. Masalah yang keempat, anna hadza laisa minasyirkil akbar. Bahwa mengucapkan masya Allah wa syi'ta ini bukan termasuk syirik akbar. Likaulihi, karena sabda Nabi alaihi salatu wassalam, yamna'uni kada wa kada, telah menghalangi aku demikian dan demikian. Jadi dalam hadis Tufail pada waktu yang lalu yang kita baca dalam pertemuan sebelumnya. Li'anahu, dikarenakan lau kana minasyirkil akbar, sebab kalau mengatakan masya Allah wa syi'ta itu dosa syirik akbar, ma mana'ahu min syai'un min ingkarihi, tidak ada yang menghalangi beliau dari sesuatu untuk mengingkarinya. Makanya Nabi mengingatkan barakallahu fikum kepada sahabat yang bermimpi, yakni Tufail, untuk mengatakan kepada mereka yang mengatakan masya Allah wa syi'ta untuk merubah masya Allah summa syi'ta. Barakallahu fikum, ini dari masalah yang keempat. Sehingga orang Yahudi yang mengkritik kaum muslimin, justru mereka melakukan syirik yang lebih jelek. Apa itu? Syirik akbar. Adapun kaum muslimin yang mengatakan masya Allah wa syi'ta waktu itu, ini syiriknya kecil. Sehingga Yahudi lebih jelek sebenarnya, melakukan syirik akbar karena mereka mengatakan Uzair anaknya Allah. Barakallahu fikum. Ini masalah yang keempat. Al-khamisatu yang kelima. Anna ru'ya as-salihata min aqsamil wahyi. Bahwa mimpi yang baik, mimpi yang salihah, bahwasanya mimpi yang baik juz'un adalah min aqsamil wahyi, termasuk dari macam-macam wahyu. Tukhadu, kata Syekh Utsaimin, ini bisa diambil min hadisi Tufail. Hadis Tufail wali kaulihi, yakni ketika Tufail bermimpi dan diceritakan kepada Rasulullah SAW, maka ini disebut mimpi yang baik. Wali kaulihi, dan juga sabda Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis Bukhari dan Muslim, ar-ru'ya as-salihatu, mimpi yang baik, juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi yang baik itu termasuk bagian dari 46 bagian kenabian. Apa maksudnya? Apa maksudnya mimpi yang baik termasuk bagian dari 46 bagian dari kenabian? Ini hadis Bukhari Muslim. Hada muwafiq, ini cocok. Lil waqi', dengan kenyataan. Binisbati lil wahyi alladhi auha ila nabi, ini cocok dengan wahyu yang diwahyukan kepada nabi alaihi salatu wassalam. Li'anna awalal wahyi kana bi ru'ya salihah, karena wahyu yang diturunkan kepada Nabi pada awalnya itu mimpi yang baik. Kapan mulai Allah memberikan wahyu melalui mimpi? Min Rabi'il Awal, yakni ketika beliau diangkat jadi Nabi, mulailah turun wahyu berupa mimpi yang baik. Ini dimulai dari bulan Rabiul Awal ila Ramadan. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban. 6 bulan. Selama 6 bulan selalu turun wahyu berbentuk mimpi-mimpi yang baik. Wa hadza sittatu ashhur, inilah 6 bulan. Baru setelah bulan Ramadan turun ayat Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Berarti apa maknanya? Selama 6 bulan. Ya, 6 bulan ini, dan beliau diangkat jadi nabi 40 tahun. Setelah 40 tahun jadi nabi, barakallahu fikum, sebelumnya adalah mimpi-mimpi yang baik selama 6 bulan. Wa hadza sittatu ashhur, berarti ini 6 bulan. Fa idza nusibat hadza ila baqiyati zamanil wahyi, kalau disandarkan kepada waktu yang lain dari turunnya wahyu, kana juz'un min sittatin wa arba'ina juz'a, berarti bagian dari 46 bagian. Di anal wahya kana 23 sanah, karena wahyu itu turun selama 13 tahun. 13 tahun. Ketika Nabi berdakwah di Mekah, 23 tahun. 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Berarti 23 tahun. Wasittatu ashur, muqaddimah lil wahyi al atam. Adapun 6 bulan ini muqaddimah, pendahuluan sebelum turunnya wahyu secara sempurna. Sehingga barakallahu fikum, ar-ru'yah as-salihah itu allati tatadamman as-salah. Ini maksud daripada mimpi yang baik itu 46 bagian dari kenabian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang apa yang dimaksud mimpi yang baik? Wa ru'ya as-salihah. Adapun yang dimaksud mimpi yang baik, hiya adalah allati tatadammanu as-salah. Mimpi yang terkandung padanya kebaikan. Mimpi yang terkandung di dalamnya kebaikan. Mimpi yang mengandung kebaikan-kebaikan. Wa ta'ti, yang kedua, mimpi yang baik adalah ta'ti munadzamah. Dia datang dengan teratur, urut. Walaysat bi'adghas ahlam, tidak dalam bentuk asghas ahlam, yakni orang yang itu dalam mimpi datang sesuatu dari mengiko atau sesuatu dari asghasu ahlam. Ama asghasu ahlam, kalau yang namanya adghas ahlam bukan mimpi yang baik, mimpi yang jelek. Fa innaha masyusyatun ghair munadzamah. Datang dalam keadaan masyusyah, kekacauan. Mimpinya kacau, tidak urut, tidak jelas. Wadalika, yang seperti ini apa contohnya? Mimpi yang jelek, apa contohnya? Mislulati qassahar rajulun 'alan nabi. Seperti seorang sahabat bermimpi dan mimpinya dikisahkan kepada Nabi. Apa mimpinya? Qala inni ra'aitu ra'si qad kuti'a. Saya bermimpi kepalaku dipotong. Ya. Wa inni ja'altu ashtattu wara'ahu sa'ya. Sehingga itu menjadikan berat bagi saya di setelah mimpi itu. Faqala Nabi. Nabi mengingatkan, La tuhdisin nasa. Jangan kau ceritakan kepada manusia. Mimpi jelek jangan kau ceritakan kepada manusia. Yatala'abu asyaitanu bika fi manamik. Setan telah mempermainkan engkau di saat tidurmu. Ya. Ketika orang sedang tidur, setan datang. Dan dia berusaha untuk membuat sesuatu yang tidak dia sukai. Apa itu bentuknya? Mimpi jelek. Igoan, dia mengigo atau memimpikan sesuatu yang terjadi seperti ini. Mimpi kepalanya dipotong. Maka mimpi yang jelek al-ghalib secara umum annal mara'iya makruhah minasyaitan. Bahwa mimpi-mimpi yang jelek yang tidak disukai ini al-makruhah minasyaitan, itu datang dari syaitan. Dan bagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya as-salihah minallah, mimpi yang baik itu datang dari Allah. Wa ru'ya as-su' minasyaitan, mimpi yang buruk jelek ini datang dari syaitan. Hadis riwayat Muslim. Apa tujuannya setan mendatangi seorang mukmin saat tidurnya dengan memberikan mimpi yang jelek? Allah berfirman dalam surat Mujadilah ayat 10, innama najwa minasyaitan liyazuna alladhina amanu walaysa bidharihim syai'an illa biidnillah. Tidak lain bisikan najwa, bisikan itu datang dari setan. Bisikan jelek itu datang dari setan. Bisikan jelek termasuk mimpi yang jelek, contohnya tadi kepalanya dipotong, ya terputus. Ini adalah bisikan atau sesuatu dari was-was yang datang dari syaitan. Apa tujuannya? Liyahzunal ladzina amanu, agar membuat sedih bagi orang-orang yang beriman. Walaysa bidharihim syai'a, dan tidak akan memberikan bahaya sedikit pun. Illa biidnillah, kecuali dengan izin Allah. Surat Mujadilah ayat 10. Maka ya syaitan akan mendatangi anak Adam dalam setiap keadaan. Saat mau makan, mau tidur, masuk rumah, keluar rumah, saat mendatangi istrinya, bahkan saat dia tidur, dia akan datang. Agar supaya orang mukmin ini mendapatkan kejelekan, termasuk kejelekan yang diberikan oleh syaitan, mimpi yang jelek. Sehingga kalau mimpi yang jelek, apa adabnya tadi yang pertama? Adab ketika mimpi jelek, la tuhdis ahada, ala tuhdisin nas, jangan kamu ceritakan mimpi jelek itu kepada manusia. Ya, jangan kau ceritakan kepada manusia. Barakallahu fikum. Lalu kata Syekh, walidzalik, oleh karena itu arsadan nabiyyu, Nabi memberi bimbingan sallallahu alaihi wasallam, liman ra'a ma yaqrahu, bagi yang bermimpi mimpi yang dia tidak suka. Adab yang kedua, ayat tafila an yasarihi, agar dia yattafila, berludah tapi kecil. Apa namanya? Ada berludah yang keluar riaknya, namanya busok. Berludah tapi keluar ludahnya sedikit, namanya tafel. Tafala yatful, ke sebelah kiri. Atau yanfusu salasa marrat, dia melakukan nafas, nafasa, meniup ke sebelah kiri, berludah ke sebelah kiri 3 kali. Atau dalam riwayat ayakula, berdoa, berdoa a'udzubillah minasyaitan wa min syarri ma ra'aitu. Nabi bersabda, aku berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan setan dan dari kejelekan mimpiku. Ma ra'aitu, mimpiku, berta'awud, a'udzu billahi minasyaitan wa min syarri ma ra'aitu. Saya berlindung kepada Allah dari keburukan setan, kejahatan setan, dari kejelekan mimpi burukku. Ya, ini adab dalam mimpi yang jelek. Adab berikutnya, wa ayyatahawwal ilal janibil akhar, agar berpindah ke sisi posisi yang lain. Kalau posisi tadi mungkin ke sebelah selatan, dia berpindah ke sebelah utara, bergeser posisinya. Baik. Dan adab berikutnya, alla yukhbira ahada. Jangan dia kabarkan kepada seorang pun, agar jangan dikhabarkan kepada siapapun. Dalam hadis yang lain, hadis Muslim, fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddis biha illa man yuhib. Apabila salah seorang dari kalian bermimpi sesuatu yang dicintai, mimpi yang baik, fala yuhaddis, jangan dia ceritakan kecuali orang yang dia cintai. Tidak semua orang harus tahu mimpinya. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam di dalam mimpinya melihat bintang bulan sujud kepada dirinya. Ya. Maka Nabi Yusuf bercerita dengan mimpinya kepada bapaknya saja. Dan bapaknya pun menasehati, jangan kau ceritakan kepada saudaramu, karena saya takut, ya, setan akan membuat kejelekan kepadamu. Ini mimpi baik. Bintang bulan ini sujud kepada Yusuf alaihi salam, akan jadi orang besar Nabi Yusuf, ya. Sehingga jangan ceritakan mimpi kamu kepada saudaramu. Saya khawatir setan akan membuat tipu daya, makar kepada kamu. Demikianlah kadang orang hasad, tidak suka dengan kebaikan yang Allah berikan, walaupun mimpi yang baik. Sehingga sekali lagi adab yang beliau sampaikan, ketika mimpi yang baik pun jangan diceritakan kecuali orang yang dia cintai, betul-betul orang yang bisa dipercaya, aman dari hasad, aman dari berbuat kejelekan. Taib. Dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin, adab berikutnya, amarahu ayyatawaddo'a wa ayyusolliya. Dalam riwayat yang lain, Nabi menyuruh untuk berwudu dan sholat. Hadis ini hadil jumal, akhrajah al-Bukhari wa Muslim, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Malik. Ini beberapa adab ketika orang diberi oleh Allah Ta'ala mimpi. Maka ma'asyiral muslimin, mimpi ini sesuatu yang menimpa pada diri seorang, sehingga harus tahu adab-adabnya. Barakallahu fik. Selanjutnya termasuk adab pula yang perlu diperhatikan ketika seorang mendapatkan mimpi. Barakallahu fikum. Di antara orang yang kadang terjatuh kepada kejelekan, dia tidak bermimpi tapi mengaku bermimpi. Ini juga termasuk diantara kejelekan seorang. Karena Nabi bersabda, man tahallama bihulamin, man tahallama bihulamin lam yarah. Siapa yang bercerita dengan sebuah mimpi yang dia tidak bermimpi dengannya, maka Allah perintah kepada orang tersebut, ayaqida baina sya'iratain walam yaf'al, disuruh mengikat dua gandum, sya'iratain, dan dia tidak mampu mengikat dengannya, artinya akan mendapatkan kejelekan di hadapan Allah ketika orang tidak bermimpi tapi mengaku dirinya bermimpi dengan sesuatu. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk adab berikutnya atau masalah yang terakhir. Yang terakhir, as-sadisah. anaha takunu qad takunu sababan, bahwasanya kadang mimpi yang baik sababan sebagai sebab li syar'il ahkam, disyariatkannya sebagian hukum. Mimpi yang baik kadang akan menjadi sebab disyariatkannya sebagian hukum. Contoh, wa min dalik ru'ya Ibrahim alaihi salatu wassalam anahu yatbahu ibnahu, bahwasanya Nabi Ibrahim bermimpi. Mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya Ismail. Ya bunayya inni arafil manam anni adbahuk fandur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi Allah menyuruh untuk menyembelih kamu. Fandur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Lihat, mimpi yang Allah berikan kepada nabinya itu jadi syariat. Iya, contohnya mimpi yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Maka beliau pun langsung bersegera mendatangi putranya dan menyampaikan apa yang dialami dalam mimpinya. Karena ini wahyu dari langit, dari Allah, perintah dari Allah. Maka disampaikan, wahai anakku, saya bermimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Apa jawaban anak yang soleh? Ya batif al-matu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai sang ayah, wahai ayahku, ya abati, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Lihat, apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala melalui mimpinya Nabi Ibrahim menyembelih dirinya, laksanakan. Insyaallah engkau dapatkan aku sebagai anak yang sabar, sabar melaksanakan wahyu perintah Allah. Apa itu? Disembelih. Luar biasa. Orang yang diberi oleh Allah Ta'ala anugerah anak yang seperti ini, walaupun berat dia sabar, walaupun nyawa dicabut dengan melaksanakan perintah Allah, dilaksanakan. Itulah putra Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Wahada, ini contoh mimpi Nabi Ibrahim itu wahyu, menyembelih anaknya wahyu dari Allah. Demikian pula contoh yang kedua adalah hadal hadis, hadis Tufail, agar umat Islam tidak mengatakan masya Allah wa sya'a Muhammad. Ini wahyu, bimbingan dari Allah Azza wa Jalla, mimpi yang baik dan itu benar. Memang demikian akidah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Adapun kalau ngimpinya seorang syekh, saya tadi malam bermimpi, dalam mimpi saya memerintahkan kaum muslimin agar membaca ini 1000 kali di bawah atau di dekat kuburannya Nabi 1000 kali, ya. Mimpi yang benar atau mimpi yang tidak benar harus dilihat pula dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalik, contoh ketiga, mimpi yang baik kadang jadi syariat adalah asbatan nabi, nabi menetapkan ru'ya Abdullah ibni Zaid fil adzan. Nabi menetapkan syariat adzan dengan mimpinya Abdullah bin Zaid dalam kisah, yakni ketika kaum muslimin sudah punya masjid di Madinah, Bagaimana cara mengumpulkan kaum muslimin sholat berjamaah? Ada yang berusul. Ada yang usul kita pakai trompet. Kalau trompet bunyi, kaum muslimin sholat. Ini kayak orang Yahudi. Nabi tidak setuju. Ada yang usul kita pakai lonceng. Nabi pun tidak setuju. Mirip kayak orang Nasoro. Ada yang usul lagi pakai api. Jadi kalau api menyala, sholat ditegakkan. Ini mirip Majusi. Semuanya tidak disetujui oleh beliau. Maka di pagi harinya Abdullah ibni Zaid bermimpi diajari azan. Azan untuk memanggil orang sholat berjamaah di masjid. Maka dilaporkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qala nabiyyu, Nabi bersabda, innaha ru'ya haq, itu mimpi yang benar. Hadis Abu Dawud, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Setelah itu Nabi memanggil Bilal. Bilal dipanggil untuk diajari azan. Kenapa dipanggil? Fa innahu andas saut. Bilal ini suaranya lantang. Suaranya apa? Lantang. Maka diajarilah lafaz adzan kepada Bilal. Itulah mimpi sebagai syariat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.